Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمه ورحمكم الله melanjutkan tafsir Quran Al-Azim yaitu pada ayat 128 di mana Allah Ta'ala Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, demikian pula dari keturunan kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, tunjukkan pada kami manasik kami dan beri kami taubat. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Taubat dan Maha Penyayang. Ayat ini Allah ceritakan kepada kaum mukminin tentang doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, demikian pula doa anak beliau Ismail. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Diterangkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, yang dimaksud oleh keduanya Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, jadilah kami orang yang berserah diri kepadamu, yaitu pasrah terhadap segala perintah Allah, tunduk dan mentaatinya. Jadikan kami orang yang tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Jadikan kami orang yang tidak memberikan sesembahan kami kepada selain Allah. Demikian riwayat yang ada dari para ulama tafsir, seperti diriwayatkan dari Abdul Karim rahimahullah. Beliau katakan muslimainilak mukhlisin, mukhlisainilak. Jadikan kami dua orang yang ikhlas dalam beribadah kepadamu. Demikian pula dari keturunan kami, jadikan mereka orang-orang yang ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Disebutkan oleh Imam Salam Ibn Abi Muti' rahimahullah bahwa keduanya meminta kepada Allah keikhlasan, ketaatan, tunduk kepada perintah-perintah Allah, padahal keduanya adalah orang yang paling taat kepada Allah. Keduanya orang yang sangat ikhlas dalam beribadah kepada Allah, sangat jauh dari kesyirikan. Namun keduanya meminta doa ini kepada Allah karena keduanya meminta as-sabat, untuk ditetapkan terus di atas itu agar diberi istiqamah di atas tauhid, keikhlasan dan selalu taat kepada Allah serta menjauhi kesyirikan selama hidup mereka. Disebutkan oleh Imam Ikrimah rahimahullah bahwa ketika keduanya memohon ini kepada Allah, Allah katakan qad fa'altu, Waja'alna muslimaini lak, jadikan kami orang yang ikhlas taat kepadamu. Allah jawab, Pak, aku lakukan, ini aku kabulkan, dijadikan keduanya orang yang berserah diri kepada perintah Allah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, demikian pula dari keturunan kami. Dan Allah pun menjawab, qad fa'alt, aku kabulkan pula, dijadikan dari keturunan keduanya orang-orang yang taat, ikhlas dan jauh dari kesyirikan. Diterangkan oleh Imam As-Suddi rahimahullah, ya'niyanil arab, keduanya Ismail dan Ibrahim alaihimassalam, dalam doanya ini yang mereka maksud adalah bangsa Arab. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dari keturunan kami, yaitu yang dimaksud kata Suddi dari suku keturunan keduanya, yaitu bangsa Arab. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menyatakan bahwa yang lebih benar ayat ini umum, keduanya berdoa kepada Allah agar keturunannya dijadikan orang-orang yang taat, ikhlas kepada Allah, jauh dari syirik. Baik itu keturunan keduanya dari suku Arab maupun selainnya. Karena dari keturunan Ibrahim ada di antaranya adalah Bani Israel, yang tentunya bukan dari keturunan suku Arab. Dan Allah sebutkan dalam Al-A'raf 159, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan dari kaum Nabi Musa alaihi salam ada orang-orang yang terbimbing di atas al-haq, dan dengan itu mereka berbuat, dengan al-haq itu mereka berhukum. Pernyataan Ibnu Jarir ini yang terkesan membantah pernyataan Imam As-Suddi yang sebelumnya, yang menyatakan keduanya memaksudkan bangsa Arab, diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa pada hakikatnya yang diterangkan oleh Imam Ibnu Jarir tidak dinafikan oleh As-Suddi. Ketika Imam Suddi menyatakan bangsa Arab yang dimaksud oleh keduanya, tidak berarti selain bangsa Arab tidak mendapat atau tidak dimaksud dengan doa Ibrahim dan Ismail ini. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ini hanya sekedar pengkhususan, artinya lebih khusus lagi keturunan keduanya dari Arab mendapatkan keikhlasan, ketaatan kepada Allah, istiqomah di atas itu, jauh dari syirik. Dan tentunya yang demikian tidak berarti selain bangsa Arab tidak masuk di dalamnya. Apalagi kata Ibnu Katsir, konteks ayat memang pada bangsa Arab. Tafsir Imam Suddi didukung oleh siap, yaitu bentuk konteks ayat. Oleh sebab itu di dalam ayat Allah sebutkan pada ayat selanjutnya 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ya Allah, utus pula dari mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka, mengajarkan pada mereka kitab dan hikmah, mensucikan diri mereka. Sungguhnya Engkau Maha perkasa dan Maha bijaksana. Dan tentu yang dimaksud permintaan Ibrahim untuk diutusnya seorang rasul dari mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. diafkan di surat Jumu'ah, walladzi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum, Allah yang mengutus seorang rasul di tengah-tengah umat yang buta huruf, seorang rasul dari mereka, dari bangsa Arab. Sehingga seperti tadi, memang konteks ayat terbukti dengan ayat selanjutnya jelas menunjukkan bahwa yang terlebih dimaksudkan oleh Ibrahim dan Ismail dalam doanya adalah keturunan keduanya dari orang-orang Arab. Sekali lagi, tidak berarti menafikan yang selain Arab, karena tentu risalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam umum, universal kepada segenap umat manusia. Seperti Allah sebutkan dalam Al-A'raf 158, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, katakan wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semua tanpa terkecuali. Doa ini dari Ibrahim dan Ismail merupakan doa yang sama seperti yang Allah kabarkan tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman di dalam Al-Furqan 70. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang bertakwa dan beriman itu berdoa menyatakan, ya Allah, berikan kepada kami para istri dan anak cucu yang salehah, penyejuk hati kami, dan jadikan kami sebagai imam, sebagai pemimpin dalam kebaikan, contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu doa dalam makna yang semacam ini menjadi tujuan yang diinginkan oleh setiap mukmin, di mana termasuk kesempurnaan cinta Allah kepada hambanya ketika seseorang mendapati anak keturunannya juga sama seperti dia, taat kepada Allah, ikhlas dalam beribadah, berserah diri kepada syariat Allah, tunduk, jauh dari kesyirikan, dan istiqamah di atas hal tersebut selama hidupnya. Demikian tanda orang yang benar-benar cinta kepada peribadatan kepada Allah, sungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beragama, dalam akidah, dalam berakhlak, dan segala perkara agama, terbukti dengan keinginannya bahwa kebaikan ini, iman yang ada padanya, tidak hanya pada dirinya tetapi keturunan-keturunan dia setelahnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah. Dia harapkan sama juga orang-orang yang taat, ikhlas, bertauhid, dan jauh dari syirik. Ini menunjukkan kesungguh-sungguhan seorang dalam beragama dan cintanya kepada ibadah dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu Allah sebutkan tadi di surat Al-Furqan tentang orang-orang yang bertakwa, menyatakan waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin dalam kebaikan yang jadi panutan oleh generasi-generasi selanjutnya. Ketika Allah sebutkan kepada nabinya Ibrahim alaihissalam, inni ja'iluka lin-nasi imama, pada ayat yang sebelumnya, bahwa aku menjadikan kamu sebagai imam, pemimpin dalam kebaikan untuk umat manusia. Segera Ibrahim pun berdoa memohon kepada Allah, wa min dzurriyyati, demikian pula hendaknya kepada anak keturunan, karena cintanya beliau kepada Allah, cintanya beliau terhadap tauhid, bencinya beliau kepada syirik. Beliau inginkan itu juga terwariskan kepada anak cucu beliau. Hanya saja telah lalu makna ayat, Allah sebutkan dari keturunan beliau ada orang-orang yang zalim, yang melanggar jauh dari syariat Allah dan ajaran para rasul, dan mereka tidak akan mendapatkan yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Demikian pula tentang Nabi Ibrahim, Allah sebutkan dalam surat Ibrahim 35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku juga anak keturunanku dari peribadatan berhala, dari peribadatan kepada selain Allah. Jauhkan aku dan anak-anakku dari peribadatan berhala, peribadatan dan sesembahan kepada selain Allah. Ini juga menunjukkan betapa beliau ingin agama yang beliau yakini, agama yang beliau perjuangkan, agama yang beliau amalkan itu juga dilakukan oleh keturunan beliau. Menunjukkan cintanya beliau yang sangat terhadap al-haq, bencinya beliau yang sangat terhadap syirik dan batil, sehingga beliau minta kepada Allah anak keturunannya juga dijauhkan dari syirik kepada Allah. Di sisi lain, ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang nabi, bahkan yang disebut sebagai Abul Anbiya, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tauhidnya sedemikian kuat, iman dan akidahnya sedemikian kokoh, masih juga berlindung diri kepada Allah dari kesyirikan. Sehingga seperti kata ulama salaf, man ya'manu ala nafsihi ba'da Ibrahim, siapa orangnya yang merasa aman dirinya setelah Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim saja masih berlindung diri kepada Allah, apalagi selain beliau yang iman, akidah dan ketakwaannya jauh dan tidak dibandingkan, tidak ada perbandingannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya kesyirikan itu sangat mengancam siapapun. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang diselamatkan Allah, orang yang mengenali tauhid dengan baik dan benar, orang yang mempelajari kesyirikan guna selamat daripadanya, guna mengerti kesyirikan tersebut untuk dijauhi. Oleh sebab itu merupakan kesalahan besar ketika disahukan, dinyatakan bahwa mempelajari akidah itu merupakan pelajaran yang sudah kadaluarsa, pelajaran yang tidak seberapa penting, mengkaji tentang syirik itu sudah bukan tempatnya sekarang, sudah bukan masanya, itu gampang sepele. Permasalahan lain, problem umat yang jauh lebih besar yang harus diselesaikan. Ini kebodohan dan ketololan, ucapan orang yang bodoh dan tidak mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim saja pelindung diri dan meminta anak keturunannya juga dilindungi oleh Allah dari kesyirikan tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatun jariyah aw 'ilmin shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladun salih yad'u lahu. Kalau Bani Adam meninggal, maka terputuslah segala amalannya kecuali yang tiga, yaitu sedekah yang jariah terus mengalir kepada orangnya. Dan ditafsirkan oleh ulama hadis yang dimaksud adalah wakaf, karena dengan wakaf itu pahalanya terus jariah mengalir kepada orangnya yang mewakafkan. Beda dengan sedekah yang mutlak, dikeluarkan, dimakan atau dipakai oleh orangnya, selesai sudah. Tapi wakaf habsul asal, yang disedekahkan itu tetap ada, semacam tanah misalnya, atau bangunan, atau masjid, atau madrasah, ma'had, digunakan terus untuk kebaikan dan pahalanya mengalir terus pula kepada orangnya. Aw ilmin yuntafa'u bih, demikian pula ilmu yang dimanfaatkan setelahnya, ilmu yang dimanfaatkan oleh generasi-generasi selanjutnya, dan cukup menunjukkan keutamaan para sahabat Rasul SAW di atas generasi-generasi setelahnya, tidak mungkin dikejar. Karena setiap ilmu yang disampaikan oleh Rasul SAW, perantaranya tidak lain adalah para sahabat. Setiap orang mengamalkan ilmu dari Rasulullah SAW, sahabat yang meriwayatkannya mendapat pahala, karena itu ilmu yang bermanfaat. Setiap sahabat yang meriwayatkannya, baginya pahala seperti orang yang mengamalkan ilmu tersebut, sama, tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah besar fadilah dan pahala mereka. Awwaladin salih yad'u lahu, atau yang ketiga, anak yang saleh yang berdoa kepada orang tuanya. Anak yang saleh yang berdoa kebaikan orang tuanya, didoakan untuk diampuni dosa-dosanya, ditambah kebaikannya, dilindungi dari adab kubur, bahkan mendapat kenikmatan kubur. Dan ini menjelaskan bahwa yang bermanfaat, yang sampai kepada orang mati, sebaik-baik kebaikan yang bisa disuguhkan dari yang masih hidup adalah doa. Yad'u lahu. Di awal Rasulullah sebutkan terputus amalannya kecuali yang tiga. Yang terakhir beliau sebutkan anak yang soleh yang berdoa. Kalau diperhatikan, Rasulullah sebutkan yang berdoa, bukan yang beramal. Perhatikan, sebut misalnya waladun soleh ya'malu lahu, atau anak yang soleh yang beramal untuk orang tuanya. Tidak begitu Rasulullah sebutkan, tetapi berdoa. Sehingga yang paling bermanfaat, yang paling baik yang bisa dilakukan oleh anak kepada orang tuanya setelah mati adalah doa, bukan amalan, bukan bacaan Quran, surat apapun itu yang dibaca, bukan salat atau puasa atau yang lain, tetapi doa. Doain yang paling baik, dan itu jasa yang terbesar, bakti terbesar seorang anak kepada orang tuanya setelah matinya. Kemudian di ayat Allah sebutkan wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami manasik kami. Kata Imam Ibnu Jurayj dari Atha, akhrijha lana alimnaha, tunjukkan kepada kami, ajarkan kepada kami manasik kami. Wa arina, tunjukkan maksudnya ajarkan kepada kami, keluarkan, tampakkan dan ajarkan kepada kami manasik kami. Kata Mujahid Ibnu Jabr, juga Atha dan Qatadah, yang dimaksud madhabihana, tunjukkan atau ajarkan kepada kami sesembelihan kami, tunjukkan dan ajarkan kepada kami sesembelihan kami. Diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur dari Imam Mujahid, dan sanadnya kepada Mujahid. Kata Mujahid, ketika Ibrahim katakan dalam doanya wa arina manasikana, dan tunjukkan manasik kami, fa'atahu Jibril, beliau didatangi oleh Jibril, fa'ata bihil bait, lalu mendekap ke Ka'bah, faqala irfa'il qawa'id, lalu dikatakan kepada Ibrahim pasang atau tan pondasi-pondasi Ka'bah. Farafa al-qawa'id wa atamma al-bunyan, maka Ibrahim pun memasang pondasi-pondasi Ka'bah hingga beliau sempurnakan bangunan Ka'bah. Tsumma akhadha bi yadihi fa akhrajahu famtalaqa bihi ila Safa. Kemudian diajak oleh Jibril hingga menuju Bukit Safa. Hadza min sya'airillah, dikatakan oleh Jibril ini termasuk sya'airullah, termasuk syiar-syiar Allah. Tumantalaqa bihi ilal marwa faqala wa hadza min sya'airillah. Kemudian diajak kembali ke Bukit Marwa, dan dikatakan juga kepada beliau ini juga termasuk syiar Allah, syairullah. Thumma nabi nahwa Mina, kemudian diajak ke arah Mina. Falamma kana minal Aqabah, ketika tiba di Aqabah, idza iblisu qa'imun 'inda syajarah, tiba-tiba ada iblis yang berdiri di sebuah pohon. Faqala warmih, kata Jibril kepada Ibrahim alaihissalam, bertakbirlah dan lemparlah dia. Fakabbara waramahu, maka Ibrahim pun bertakbir dan melemparnya. Tsumantalaqa iblis faqama 'indal jumratil wusta, kemudian berangkat kembali jalan, dan untuk kedua kalinya iblis menghadang berdiri di Jumratil Wusta. Alam majaz bihi Jibril wa Ibrahim qala lahu kabbir warmi faqabbar wa rama. Ketika melewati Jumratil Wusta, Jibril katakan kepada Ibrahim, bertakbirlah dan lemparlah. Ibrahim pun bertakbir dan melemparnya. Fadaba iblis wa kana al-khabith arada an yudkhila fil hajj syai'an falam yastati'. Maka pergilah iblis yang ketika itu ingin memasukkan suatu ajaran asing dalam manasik haji, tetapi dia tidak mampu untuk itu. Dia ingin memaksakan masuknya sesuatu ajaran dari dia, tetapi tidak kuasa untuk melakukannya. Fa'akhadha biyadi Ibrahim hatta ata bihil masyharil haram. Lalu diajak kembali hingga menuju haram. Faqala hadzal masyharil haram. Dikatakan oleh Jibril ini masyharil haram. Fa'akhadha biyadi Ibrahim hatta ata bihi Arafat. Dan diajak Ibrahim hingga menuju Arafat, padang Arafah. Qala qad arafta ma araituka. Qala thalath mirar. Qala na'am. Lalu Jibril katakan kepada Ibrahim, sudah kamu tahu apa yang aku ajarkan kepadamu? Tiga kali ditanya, sudahkah kamu tahu apa yang aku ajarkan padamu? Sudahkah kamu tahu apa yang aku ajarkan padamu? Dan Ibrahim menjawab, iya. Riwayat ini menjelaskan jawaban atas permintaan Ibrahim kepada Allah, wa arina manasikana, ajarkan kepada kami manasik kami. Yaitu dengan dikirimnya Jibril kepada beliau, diajarkan mulai tawaf, mulai sa'i, Safa dan Marwah, kemudian Masyaril Haram, dari Mina lempar jumrah, juga Arafah, juga Masyaril Haram, Muzdalifah. Semua itu ditunjukkan oleh Allah dengan diajarkan oleh Jibril kepada Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk jawaban atas permintaan beliau, wa arina manasikana. Mirip dengan keterangan Imam Qatadah di atas, keterangan Abu Milas dan Qatadah, juga Mujahid rahimahumullah. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud At-Tayalisi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala inna Ibrahim lamma uriya awamiral manasik uridha lahu syaitan, arada lahu syaitan inda al-mas'a. Kata Ibnu Abbas, ketika Ibrahim diajari manasik haji, dihadang beliau oleh syaitan di tempat sa'i. Fasabaqahu Ibrahim, tetapi syaitan didahului oleh Ibrahim. Tsumma Jibril hatta ata bihi Mina. Lalu beliau diajak oleh Jibril menuju Mina. Faqala munakhun nas hadha. Inilah tempat persinggahan umat manusia. Artinya tempat peristirahatan mereka. Di sini mereka beristirahat, bermalam, dan demikianlah dalam haji. Setelah melakukan manasik-manasik, setelah ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian lempar Jumratul Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah, cukur rambut, tawaf ifadah di Mekah, menyembelih. Setelah rentetan amalan-amalan tersebut dilakukan, kembalinya ke Mina. Di sana mereka beristirahat, munah, tempat istirahatan. Itu asalnya, kalau dahulu munah itu tempat pemberhentian onta, perbekalan diturunkan untuk istirahat di suatu tempat. Nah, bagi yang haji, tempatnya adalah di Mina. Falamma antaha ila jumratil aqabah ta'arrada lahu syaitan. Ketika Ibrahim sampai di jumratul aqabah atau jumratul kubra, kembali syaitan menghadang beliau. Waramahu bisab'i hasayat hatta dahab, dilempar oleh Ibrahim dengan 7 batu hingga pergi syaitan itu. Tuma'ata bihil jumratul wusta, kemudian dihadang lagi di Jumratul Wusta. Fa'arada lahu syaitan faramahu bisabi hasayat hatta dahab, dilempar kembali oleh Ibrahim dengan 7 batu hingga pergi syaitan. Mata bihi jamratul quswa aradalahu syaitan faramahu bisabihasayat hatta dahab. Kembali didatangi oleh syaitan, dilempar 7 batu oleh beliau hingga syaitan itu pergi. Fa'ata bihi jamaah, kemudian beliau diantar oleh Jibril ke jamaah, yaitu nama lain dari Muzdalifah. Faqala hadzal mas'ar, ini adalah mas'ar, mas'aril haram. Thumma at'arab, kemudian diajak ke Arafah. Faqala hadza araf, hadhihi Arafah. Jadi Jibril, ini adalah Arafah. Faqala Jibril, a'arafta? Setelah itu Jibril katakan kepada Ibrahim, sudahkah kamu faham bahwa inilah rentetan amalan manasik haji yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah untuk diajarkan pada beliau tata cara manasik haji. Beliaulah yang sebagai pemula dan pelopor dalam hal ini. Hanya saja tentunya lebih sempurna, dan itu yang wajib bagi setiap kita, setiap mukmin, mengikuti manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap beliau lakukan perbuatan dalam manasik tersebut, beliau katakan khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, ambil oleh kalian manasikku, ambil oleh kalian, lakukan oleh kalian manasik seperti yang aku lakukan. Sehingga kewajiban kita mempelajari manasik Rasulullah SAW, khususnya bagi yang hendak melakukan umroh atau bahkan haji, ibadah haji, karena banyak pelanggaran, banyak penyimpangan dari ajaran Rasulullah SAW tentang manasiknya. Sebagai misal saja, beberapa pelanggaran, kalau Allah sebutkan bahwa Ibrahim ketika diamsik oleh Jibril, dihadang oleh syaitan dan dilempar oleh Ibrahim alaihissalam hingga syaitan itu pergi, maka kemudian menjadi syariat dalam manasik lempar jumrah, baik itu sughra, wusta, dan kubra atau atobah. Dan ini dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, diterangkan lebih detail dalam sunnah beliau, lemparan itu 7 kali lemparan dengan batu yang lebih besar dari buah bunduk, maaf, lebih besar dari buah himmis, tetapi tidak lebih besar dari buah bunduk. Himmos itu kurang lebih sebesar jagung ketika matang dimasak. Kalau jagung dimasak itu dia akan sedikit mekar dari aslinya. Seperti itulah kurang lebih buah himmis. Lebih besar dari itu, kata Rasulullah, tetapi tidak lebih besar dari bunduk. Bunduk kira-kira sebesar apa ya? Seperti anggur besar, mungkin anggur luar negeri yang biasa kita lihat, kurang lebih besarnya sekian, tidak lebih besar dari ini, kata Rasulullah SAW. Lebih besar dari himmas tadi, tapi tidak lebih dari buah bunduk yang kurang lebih sekian besarnya. Itu yang Rasulullah batasi tentang batu yang digunakan untuk jumrah. Ada orang tidak perhatian dan melanggar sunnah ini, sempat dia gunakan kadang batu yang dipegang dengan genggaman tangan pun dilemparkan. Yang lain bukan melempar dengan batu, sandal pun dilemparnya. Dan banyak yang melakukan hal itu dari jamaah haji, disayangkan. Paling dia bisa haji sekali seumur hidupnya, itu pun dia jual sawahnya, binatang ternaknya. Sayang kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Padahal beliau perintahkan untuk bermanasik seperti manasik Rasulullah SAW. Terkadang ketika melempar, keluar dari mulutnya kata-kata kotor, kata-kata keji. Ini meyakini dia sedang melempar syaitan. Sudah. Yang Rasulullah lakukan bukan itu. Ini amalan ibadah. Bertakbir. Allahu Akbar. Setiap lemparan Allahu Akbar. Kamu itu beribadah kepada Allah dalam melempar jumrah. Kakian dan kata-kata kotor seakan mengumpati syaitan yang dihadapannya. Salah. Termasuk bid'ah. Dan kesalahan pula mencuci batu yang digunakan untuk melempar. Dicuci, dibersihkan dulu. Ini menyalahi ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah tidak lakukan itu. Ini beberapa pelanggaran. Demikian pula waktu. Rasulullah tetapkan perincian waktu lemparan itu dimulai semenjak matahari zuhur terus sana. Orang yang tidak perhatian, sebelum zuhur pun dia lempar, gak sah lemparannya. Kalau tidak dia lakukan setelah tergelincir, dia harus bayar fidyah, yaitu sesembelihan kambing atas peninggalan, karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib lempar jumrah. Dan masih banyak bentuk manasik yang dilanggar oleh jamaah haji. Termasuk diantaranya yang sering terjadi adalah meninggalkan mabit di Mina pada hari Tarwiyah. Manasik Rasulullah SAW dimulai tanggal 8 Dzulhijjah dengan bermalam mulai pagi hingga pagi berikutnya tanggal 8 hingga tanggal 9 pagi di Mina. Yang diabaikan oleh jamaah haji, nunggu nanti tanggal 9 pagi baru rombongan bersama-sama menuju Arafah. Tanggal 8-nya tidak dia lakukan, padahal itu manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mabit di Muzdalifah atau Masyaril Haram yang disebutkan Jibril. Banyak dari mereka tanpa udur meninggalkan Masyaril Haram, hanya singgah sebentar dari Arafah menuju Muzdalifah, singgah sejenak paling juga untuk sholat atau makan-makan, setelah itu berangkat kembali ke Mina untuk lempar jumrah, untuk kemudian tawaf ifadah dan seterusnya. Padahal ini wajib, bahkan sebagian fuqaha menyatakan rukun haji yang kalau ditinggalkan gak sah hajinya. Walaupun jumhur berpendapat ini wajib bukan rukun. Bermalam di Muzdalifah, dia harus tidur di situ sampai esok hari terang sebelum terbit di atas langit, dia berangkat keluar Muzdalifah menuju Mina. Termasuk pelanggaran pula ketika cukur rambut yang Rasulullah sebutkan. Satu di antara dua, rahimallahul muhalliqin, Allah rahmati orang-orang yang memangkas habis rambutnya. Tanya sahabat, wal muqassirin ya Rasulullah, orang-orang juga yang menipiskan rambutnya. Kata Rasulullah, rahimallahul muhalliqin, Allah rahmati orang yang memangkas habis rambut. Kata sahabat, wal muqassirin ya Rasulullah, juga orang yang memendekkan, tidak dicukur habis. Kata Rasulullah, rahimallahul muhalliqin, Allah rahmati orang-orang yang memangkas habis rambutnya. Tiga kali mendapat doa rahmat orang yang pangkas habis rambutnya. Baru yang keempat kalinya Rasulullah sebutkan rahimallahul muhalliqin wal muqassirin, rahmat Allah kepada orang-orang yang mencukur habis rambutnya, juga yang memendekkan rambutnya. Jauh lebih tinggi yang memangkas habis. Itu pun kalau mau dipangkas sebagian harus rata, namanya taksir, merata ke seluruh bagian rambut kepalanya. Banyak jamaah haji tidak menjalankan manasik ini, hanya mencukur sebagian rambutnya. Ada yang hanya diambil 7 helai dipotong dengan gunting, selesai, sudah berarti sudah taksir. Bukan begitu manasik Rasulullah SAW. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran lain dari manasik yang Rasulullah SAW perintahkan umatnya untuk mengambil dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat berikutnya termasuk doa Ibrahim kepada Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ya Allah, utuslah dari mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka, mengajarkan pada mereka kitab dan hikmah, mensucikan mereka. Allah kabarkan dalam ayat ini termasuk kesempurnaan doa Ibrahim untuk pendekat agar Allah mengutus dari mereka seorang rasul, seorang nabi dari mereka, dari Arab, dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Dan doa Ibrahim ini menepati, yakni persis sama seperti takdir yang telah Allah tetapkan jauh sebelum diciptakannya segala sesuatu. Rasulullah SAW akan Allah utus sebagai seorang rasul penutup para nabi, para rasul, diutus kepada segenap umat manusia bahkan jin sekalipun, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Irbat bin Sariyah radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, inni indallahi la khatamun nabiyyin, aku sisi Allah sebagai penutup para nabi. Wa inna Adam lamun jadilun fitinati, sudah tertulis sebagai seorang nabi, sebagai penutup para nabi, semenjak Adam itu masih berupa tanah, belum sempurna ciptaannya. Wa sa'unabbi'ukum bi awwali dzalik, dan aku kabarkan kepada kalian kronologinya. Da'watu Abi Ibrahim, setelah doa dan permintaan Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini, wa ba'ath fihim rasulan minhum, utus dari mereka seorang rasul ya Allah. Wa bisyaratu Isa bi, kedua berita Nabi Isa kepada umat beliau, dan itu juga yang termaktub dalam Injil, akan datangnya seorang rasul dari suku Arab yang ciri-ciri itu. Waru'yatu ummi allati ra'at, yang ketiga mimpi ibuku ketika mimpi beliau. Wa kadzalika ummahatun nabiyyin yarain, demikian pula ibu para nabi, ibu para nabi bermimpi sama akan diutusnya seorang rasul penutup para nabi dan para rasul. Itu berita tentang akan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang beliau sebutkan tentang kenabian beliau dari doa Nabi Ibrahim Alaihissalam. Artinya Ibnu Katsir terangkan ini agar orang tidak salah faham bahwa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk diutusnya seorang rasul dari keturunannya, dari Arab, penduduk Mekah, bukan sesuatu yang baru yang diminta oleh Ibrahim yang sebelumnya enggak ada kemudian diadakan oleh Allah. Bukan, Tapi ini sesuatu yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah tertulis di sisi Allah akan diutusnya Rasulullah. Seperti kata Rasulullah tadi, bahwa beliau sudah ditulis di sisi Allah sebagai penutup para nabi. Ketika Adam masih dalam bentuk tanahnya, belum sempurna ciptaannya. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Umamah radhiyallahu an, qala qultu ya Rasulullah ma kana awwalu bad'u amrik. Ya Rasulullah, bagaimana kisah awal kenabianmu ini? Rasulullah jawab, da'watu Abi Ibrahim wa bushra Isa bi wa ra'at ummi ana ukhraja minha nurun adha'at lahu qusur asy-syam. Doa ayahku Ibrahim, berita gembira Isa kepada kaumnya, akan diutusnya seorang rasul, dan melihat ketika melahirkan Rasul SAW, keluarlah cahaya yang menerangi istana-istana Syam, istana-istana Syam, Palestina dan sekitarnya. Ada cahaya keluar dengan lahirnya Rasulullah SAW, yang cahaya itu dilihat oleh ibu beliau, menerangi istana negeri Syam. Yang dimaksud di dalam riwayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa yang pertama memasyhurkan, kalau bahasa sekarang mungkin, yang pertama memblow up kabar Rasulullah SAW akan diutus seorang nabi yang berakhlak mulia, yang sifatnya ini dan itu, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi itu beliau sebutkan yang pertama adalah doa ayahku Ibrahim alaihissalam. Dan demikianlah yang terjadi, bahwa orang mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, masyhur sebagai seorang nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari nabi-nabi yang telah Allah utus sebelum Israil, Musa, Isa dan yang lain. Isa ibn Maryam Allah sebutkan di dalam As-Saff ayat ke-6, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmad. Aku adalah utusan Allah kepada kalian Bani Israil, dan aku sama membenarkan ajaran-ajaran sebelumku dibawa oleh Nabi Musa, Taurat, dan aku beritakan kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang rasul yang datang setelahku yang namanya Ahmad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau sebutkan, wa busra Isa bi, berita gembira Nabi Isa kepada kaumnya. Adapun yang Rasulullah sebutkan bahwa ibunya melihat yang menerangi istana Syam, ada di kalangan ulama yang menafsirkan ini adalah mimpi yang dilihat oleh ibu beliau ketika hamil beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika mengandung beliau. Dan ini diceritakan oleh ibunya kepada kaumnya Quraisy, sehingga tersebar berita masyhur di kalangan mereka akan datangnya seorang nabi, akan lahirnya nabi. Dan ini sebagai mukaddimah, seperti tadi ditanyakan oleh Ibu Umamah kronologinya. Inilah mukaddimahnya. Semenjak di kandungan sudah tersebar berita tentang kelahiran beliau dan sebagainya. Adapun pengkhususan Syam, diteranginya cahaya istana-istana di sana, Ini isyarat kata para ulama tentang agama beliau, Islam yang beliau dakwahkan akan bercokol dan tetap ada di Syam, akan bercokol dan mengakar kuat di Syam, di Palestina dan negara-negara sekelilingnya. Oleh sebab itu di dalam hadis disebutkan Syam ini sebagai benteng perlindungan Islam dan kaum muslimin di akhir zaman kelak, sebagai benteng terakhir perlindungan Islam dan kaum muslimin. Ketika pun diturunkan oleh Allah di Damaskus, Dimashq, di Manara Syarqiyah Al-Bayda, di dalam Bukhari Muslim disebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadhalik. Akan tetap ada sekelompok dari umatku di atas hak, mereka jaya, tidak akan merugikan orang meninggalkan pertolongan kepada mereka, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menentang dan menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah, dalam keadaan mereka tetap di atas al-haq. Kata Imam Bukhari dalam riwayatnya wahum bisyam, mereka ini sekelompok orang di atas kebenaran itu di Syam, orang-orang ulama hadis yang ada di negeri Syam. Ini isyarat tentang cahaya yang menerangi istana Syam dalam mimpi yang dilihat ibu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Lanjutannya insyaallah kita lanjutkan. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.